mampu menjadi sepertimu. Sampai kapan kau tetap bertahan? Sampai kapan kau tetap tenggelam? Sampai kapan kau mesti terlepas? Buka mata dan hatimu, relakan semua. Ya, semua tak sama dari Padri. Kita coba satu lagu Padri lagi.